come back, yo, check. Motherfucker on the track, kasih beta pegang mikrofon, panggil beta kakak black. Seniman rapper kubu, kembali kasih rhyme attack. Kasih tusuk masuk dalam, mampus berlas kentara. Meski karya kurang subur, beta terus lepas panas saat sebaru tancap busur. Panggil beta kapitan MIC bagai macini. Saka didi matini, kaya kasper afe. Musik kasih frekuensi guncang, hati atas tanah. Beseng bareferensi puja, hati mempatas darah. Bagi tarik jatuhkan berhasil itu real. Hikmat berkat dan rezeki datang dari top steel. Jalur darah panas namun hati tetap dingin. Banyak yang lain ganas tetapi dorang tetap ingin. Yo, kasih tunjuk muka, berkasta bola balik. Fake paduka berawal muka. Beta sebuah tempat dengan rocihan di belakang. Apa baju tukar beta dengan cara sama suka demi nama beta snap kem cara mati. Beta pun suka pasang pembalaga babi putar naga tak buang. Kenapa kamu rasa hosa coba kasih rosa kamu cukup cermati. Yo, kasih kembali di tempo jatuh main slow. Sampai yang benci dong hanyo wiko beta pun the flow. Bukan turunan rumun cuma pura-pura tuli. Bicara sampai sebusa kibatkan tempa dole. Beta punya hidup, beta suka, beta atur. Mau maju kasih maju, itu bukan jadi faktor. Buat beta punya cinta untuk rapnya luntur. Tapi beta tetap jaga musik rap kukultur. Beta lahir dapat nama, beta rap sen cari nama. Represent crew tanpa nama, dan kamu tahu dia pun nama. Studio samping kasur, fasilitas sederhana. Tempat bed menghayat tinggi, kaki tetap injak tanah. Sama-sama pernah jatuh bangun dalam rap jam. Mau baku musuh tagal cuma beda step. Jangankan banting nama tagal musik. Beda warna, beda diri, beda rasa. Sen bisa berkasih sama. Paksa jadi star, bulan masih menyinari. Terbang mau pergi sampai bulan, ingat ada matahari. Berawal dari kosong tanpa noken isi duit. Sampai sekarang ku semudah karena noken isi duit. Sapa gandong dari timur ke barat. Sapa pelerep kasih putus para bangsa ke barat. Jalur musik saya pandang bulu kaya atau melarat. Saya janji semoga beta hip hop sampai tua bang karat. Satu kali moncong kita kasih. Silakan rasa dia pure akse. Negeri kakak tua punya putra dan subale. Lama main di tanah rusak tanduk cabang jago pele. Masih kan tunjuk buka dari timur bawah matahari. Tinggang balik bakar buka. Lumpenya sorakan masyarakat. Yang sadar beta diserang bukan masyarakat. Di atas tanah tak berturun habis. Dan luas tak juga misu dari berkati. Bersama jadi